Ya kuwi akeh sing dirubah, akeh sing diowahi nek gak teliti bahaya. Kudu mbok takokke nang gone wong sing jalur-jalur kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah azan kuwi panggilan salat jamaah. Lek tanda masuk waktu salat ya perjalanan hari. Tanda masuk waktu salat subuh munculnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Lah ngono to. Tanda masuk waktu salat duhur tergelincirnya matahari. Pokoknya lewat ser dari tengah bener. Tanda masuk waktu maghrib terbenamnya matahari. Utuh bles lho ngono kuwi. Ora ono tanda masuk waktu salat kok azan kuwi ora ono. Asline azan iki panggilan untuk salat berjamaah. Nah karena salat itu yang paling utama, paling afdal itu di awal waktu, mulane rata-rata azan itu di awal waktu. Umpama gak di awal waktu kene, ya kene. Umpama gak di awal waktu tengah-tengah itu, ya ento. Umpama kene ya, jamaahnya itu isya misalnya jam 12 bengi, azan isya jam 12 bengi, monggo. Panggilan wi azan ini panggilan sholat jamaah mulane hayya ala sholat yuk mengerjakan sholat ayo berjamaah ngono panggilan buktine ketika tidak memungkinkan ke masjid karena cuaca ekstrim misalnya niku azan ini orang hayya ala sholat sian zaman kanjeng nabi nate ten Madinah itu cuaca ekstrim sehingga tidak mungkin masyarakat untuk berangkat ke masjid sholat jamaah waktu itu hujan lebat hujan terus rakaruan hujan campur banyu kui berarti ngerungokke kue angin rakaru-karuan puting beliung cara bahasanya JTV pendel muter kui nek tepak ndelok berita JTV lak ngono to. Oh. Atusan omah padha rubuh mergo kena terjangane angin. Iya. Mbuh pokoke ngono bahasane. Lha kuwi wong-wong arep nyang masjid ora mungkin to. Ngono ku Bilal azan karo Kanjeng Nabi kon ngrubah, aja haya ala shalah ganti sallu fi buyutikum. Salato ning omahmu dhewe-dhewe. Nenek haya ala sholat, ayo dong lakoni sholat. Muka-muka dikei kekuatan jamaah, mulon jawabnya, la haula wa la quwata illa. Nenek diganti, sholu fi buyutikum, sholat neng omahmu dewe-dewe. Wangkene jawabnya, alhamdulillah. Nah, udah wegah jamaah. Dua, azan subuh itu ada kalimat khusus. As-sholatu khairum minan naum. Artinya sholat kuwi luwih apik tinimbang. Turu jawab to salat kuwi luwih apik tinimbang nah, berarti wong sing apik kuwi akeh salate timbang turune. Ha wong sing elek akeh turune timbang salate. Ayo wong waru akeh ndi nek salat karo nek turu? Ha nah, berarti wong waru termasuk wong apik apa wong elek? Oh wong apike modele ngene iki. Seragam ngenteni gratisan. Ngono kuwi wong apik. Mula adzani kena tiba ilmu nih, sing nate haji nate umroh mang tang leti. Tak niki no HP yo akeh. Nih ada nate ke Mekah tu ke Madinah wila. As-shalah kuwi dawa naumendek. Ngono. As-shalah dawa naumendek. Berarti solatnya dawa turunendek. Solatnya suwe turunnya sedelok. Solatnya akeh turunnya sidik. Rotong ngono ada nih. As-shalah timbang suaramu yo enak suaraku. Dadi salat dawa naum ndek. Ngono kuwi nek diartekke lak ngene to. Salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Dadi salate dawa turune ndek. Salate akeh turune sithik. Salate suwe turune sedelok. Lah wong waru ora ngono nek adzan. Salate ndek naume sing dawa. Ya kok sing adzan cah nom-nom sing adzan wis mambu kuburan pisan. As-salatu khairum minan naum. Watuk-watuke klebu. Niku nek diartekke ra ngene to. Salat kuwi luwih apik timbang turu. kula aja kaget sing krungu padha kelon maneh. Ya wis. Lho. Monggo ora oleh wis. Ha mangkane mangkane benangsal pengertian-pengertian ngoten niku keluarga niku dibiasakan dadi ahli ngaji. Lho gawe majelis kaya ngene iki aja mbok anggap sepele. Ngene iki ya, sampean kumpul-kumpul ngaji ngene iki kok barokahe sampean duwe sifat jenenge tawadhu, rendah hati. Aku pesen Bu, kanca-kancamu, tangga-tanggamu sing urung gelem melu ngaji, aku pesen, aku kirim salam, nggih. Aku titip salam sampeke. Mbak, untuk salam teko Kiai Bagus. Wi. Kiai sing ganteng kae lho, Mbak. Kon melu ngaji. Soale wong nek gelem kumpul-kumpul iki metu rendah hati. Wong ora gelem kumpul-kumpul sampean meng ning omah wae. Ngutek ning omah, ngutek ning omah, acarane meng gur mangan. Turu gak ngising sik. Mangan turu ngising melek ndelok TV terus maca gek ning ngarepe kaca petat, petot make upan wis ngarepe kaca celemar-celemar petat-petot. Lho ngono kuwi rumangsamu ning omah ya kaya ayu-ayu dhewe. Soale ora ana saingane. Jajal kowe nek wis nglumpuk kaya ngene iki. Ha jebul ayumu ning omah mau entek riwayate. Mergo ternyata sak dhuwure ayumu isih ana sing luweh. Kowe lagi noleh no, tiba ayu-ayu kae ambek aku. Nggih ta? Ngono. Wong iki pinter kaya apa nek ra gelem kumpul-kumpul mesti keminter. Wong sugih ora gelem kumpul-kumpul mesti semuge. Rumangsane wis ora ana sing sugih maneh sak liyane dhewe. Metu kowe. Engko lak cilik kowe. Bandingke karo sing konglomerat-konglomerat kae. Ya mergo ora tau metu ngutak-utek ya rumangsane sugih-sugih dhewe. Rumangsa sugih ketemu kanca, ketemu tangga mlaku ndegek-ndegek. Ditakoni tangga ora jawab malah melengos. Donyane sak pira. Lho ngono lho. Ha wong pinter kok ora gelem kumpul-kumpul mesti keminter. Rumangsane kaya pinter-pinter dhewe, alim-alim dhewe. Njajal kumpul-kumpul kowe nek ketemu karo kiai-kiai sing alim kae. Entek kealimanmu cilik. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Sak ndure wong sing duwe ilmu ana sing luwih alim. Nek bahasane wong kene di atas langit masih ada langit. Mulane kumpul-kumpul kaya ngene iki penting. Gawe majelis pengajian iki cara digambarke sama dengan pohon yang rindang. Iki wit-witan sing agrom, aja nganti dibabati. Engko nek desa ndi wae iki lek akeh wit-witan sing agrom ngene iki langko akeh manuk-manuk sing do teko, burung-burung berdatangan hinggap di situ dan burung-burung itu bersenandung dan berkicau tentang cinta dan kerinduan. Lha iya to. Lah tapi kalau tidak ada pepohonan yang rindang karena dibabati, karena ditebangi, maka kampungmu akan jadi gersang, bahasa Inggrisnya the entak-entak. Lah enggak ada pepohonan, enggak mungkin ada burung yang datang kalau tidak ada pepohonan. Yang tumbuh ilalang, semak belukar. Wingko sing teko ming kewan-kewan gegermetan, bangsane ula, garangan, luwak. Ngene-ngene iki sing do teko. Lha kuwi ula garangan luwak kuwi manggone ning gone alang-alang ning gone semak belukar. Kuwi nek petuk isine mengkerah tukaran wae.